wajah pejalan kaki kusut mengukuk hari jari-jari kekar kondektur genit goda daki dari sebelah warung sebuah WC umum irama melayu terdengar akrab mengalu. Tajam matamu biar mencari mangsa. Ramai para pedagang datang tawarkan barang. Latap pengemis bak meriam dalam perang. Dalam perang.